الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhu al-muyassar fi dhaw'il kitabi wa sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hukum at-takhassur atau al-ikhtisar di dalam salat, dan telah kita sebutkan bahwa pendapat yang rajih dari pendapat para ulama bahwa al-ikhtisar atau at-takhassur, meletakkan tangan di pinggang, ini termasuk di antara perbuatan yang diharamkan di dalam salat. Kemudian kita masuk ke poin yang ke-8 dari yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala, termasuk di antara hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. As-sadlu wa taghthiyatul fami fi sholati. As-sadl, as-sadl wa taghthiyatul fam, melakukan as-sadl dan taghthiyatul fam fi shalah, menutup mulut di dalam salat, ya, atau bertalathum. At-talathum yakni menggunakan penutup mulut atau penutup hidung dan mulut di dalam salat. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasarkan hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anis sadli fi salati wa ay yughatti ar-rajulu fahu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang melakukan as-sadl di dalam salat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menutup mulutnya. Hadis ini disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lafaz hadis ini terdapat dalam Sunan Abi Daud. Lalu kata beliau, was-sadlu, yang dimaksud as-sadl, ay yatraha al-musalli ats-tsauba ala katifaihi, di mana seorang yang mengerjakan salat meletakkan pakaiannya atau yang biasa disebut rida di atas dua pundaknya, di atas kedua bahunya. Wala yaruddu tarafaihi ala al-katifain, lalu kemudian ujung dari kain tersebut atau pakaian yang dia kenakan itu dia tidak mengembalikan ke bahu atau ke na'am, ke bahunya, ujung dari kain tersebut. Wa qila, dan ada yang mengatakan irsalu thawbi hatta yusiba al-ard, yang dimaksud as-sadl adalah menurunkan kain hingga mengenai tanah, yakni menutupi mata kaki. Fayakunu bima'na al-isbal, sehingga dalam hal ini as-sadl bermakna isbal, sama hukumnya atau sama maknanya dengan isbal, menurunkan kain sarung atau celana atau yang semisalnya hingga menutupi mata kakinya. Ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, ini poin yang ke-8 yang disebutkan termasuk di antara hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Dan yang dimaksud dengan as-sadl, ada beberapa definisi yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna as-sadl. Di antara makna as-sadl sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala, yaitu ketika seorang memakai pakaian atau memakai rida, ya, seperti misalnya seorang memakai pakaian bagian atas itu seperti pakaian ihram. Karena dahulu tidak semua jenis pakaian itu dibentuk seperti ini. Dibentuk sesuai dengan ukuran tubuh kita, atau yang disebut qamis. Tidak semua pakaian yang ada pada zaman itu demikian cara memakainya. Namun di antara bentuk pakaian yang ada pada waktu itu seperti seorang memakai pakaian ihram. Ya, yaitu sekedar rida diletakkan di atas bahunya. Nah, ketika seorang berpakaian seperti pakaian tersebut, dia meletakkan di atas bahunya, semestinya ketika dia mengerjakan salat, itu ujungnya diletakkan, yakni diletakkan ujungnya di bahu yang berikutnya. Diletakkan ujungnya di bahu yang berikutnya sehingga menutupi bahagian depannya pula. Nah, ketika dia melepaskannya, dia tidak mengangkat bahagian ujung dari kain tersebut ke bahunya, maka itulah yang disebut dengan as-sadl. Yang demikian disebut dengan as-sadl. As-sadl di dalam solat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa yang dimaksud as-sadl adalah isbal. Isbal, seseorang memakai sarung, memakai celana atau kain, menutupi mata kakinya sampai ke lantai. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Sehingga dalam hal ini, isbal dan as-sadl memiliki makna yang sama. Apabila didefinisikan dengan definisi yang kedua ini. Yang ketiga, sebagian menyebutkan bahwa as-sadlu itu bermakna ishtimalus somma. Bermakna ishtimal as-somma. Yang dimaksud dengan ishtimalus somma, seseorang memakai pakaian, ya, memakai pakaian, dia menutup, ya, dia menyelimuti dirinya, tangannya di dalam. Dalam keadaan tangannya di dalam. Sehingga ketika dia ruku' dan ketika dia sujud, dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan tangannya diletakkan di dalam. Ya, termasuk pula, kata para ulama, ini mencakup qamis atau yang semisalnya. Ya, misalnya seorang dia tidak memakai ini khusus untuk lengannya. Tapi dia masukkan ke bagian dalam bagian tubuhnya. Jadi dia ruku dan sujud dalam keadaan seperti itu. Maka ini juga merupakan hal yang terlarang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah. Makna yang keempat. Yang dimaksud as-sadl adalah kain seperti tadi. Makna yang pertama. Tapi dia tidak meletakkan di bahunya. Tapi di atas kepalanya. Jadi dia menutup kepalanya. Dia letakkan di bagian kepalanya, lalu dia biarkan. Dia biarkan tanpa dia meletakkan di atas bahunya. Jadi perbedaan makna yang pertama dengan makna yang keempat ini, kalau yang keempat ini dia meletakkan di atas kepalanya. Maka ini juga termasuk di antara makna as-sadl. Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, beliau tatkala menyebutkan adanya beberapa pendapat dari kalangan para ulama yang menjelaskan makna as-sadl secara bahasa, beliau mengatakan bahwa tidak mengapa membawa hadis tersebut kepada seluruh makna itu apabila makna tersebut memang sahih dan sabit di dalam bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab berdasarkan kaidah wa hamlu al-mushtarak ala jami'i ma'anihi huwal madhhab. Wal madhabul qawi, bahwa membawa satu lafaz yang memiliki sekian makna dibawa kepada seluruh makna itu adalah merupakan madhab yang kuat, madhab yang masyhur, ya, sebagaimana halnya dalam menafsirkan terkadang satu ayat atau satu lafaz para ulama berbeda-beda dalam menafsirkan, yang seluruh penafsiran tersebut pada hakikatnya bisa dibawa kepada seluruh makna itu, bisa dibawa kepada seluruh makna tersebut. Sehingga demikian pula halnya as-sadl. Maka as-sadl memungkinkan dibawa kepada seluruh makna. As-sadl bermakna isbal, As-sadal bermakna ishtimalus samma. As-sadal dengan makna yang disebutkan tadi dilepaskan begitu saja bagian atasnya, lalu kemudian dia tidak menutupi atau dia tidak mengembalikan ujungnya ke bahunya, maka ini semua termasuk di antara bentuk as-sadal yang disebutkan di dalam riwayat tersebut. Maka ini berkenan tentang definisi as-sadal. Adapun hukum dari as-sadal, maka terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Mayoritas dari kalangan para ulama menganggap bahwa as-sadal ini hukumnya makruh. As-sadal hukumnya makruh, dan ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musayyab, Mujahid dan yang lainnya, dan juga salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan ini juga merupakan madhab Al-Imam Syafi'i, madhab Al-Thawri dan yang lainnya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa as-sadal hukumnya mubah, diperbolehkan, dan itu diriwayatkan dari beberapa ulama ussalaf seperti Jabir bin Abdullah, Atha al-Hasan al-Basri, Ibn Sirin. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa as-sadal dimakruhkan apabila seseorang tidak memakai pakaian di dalamnya. Apabila seorang tidak memakai pakaian di dalamnya, namun apabila dia memakai pakaian, lalu setelah itu ada kain yang dia gunakan di bagian luarnya, kata pendapat yang ketiga ini tidak mengapa. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan diriwayatkan dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa as-sadal hukumnya haram. As-sadal hukumnya haram, dan ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama dan dikuatkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala, demikian pula Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatu Al-Ahwadi. Dan pada hakikatnya ini kembali kepada kedudukan hadis ini. Jika hadis ini sahih tentang hukum as-sadal, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang melakukan as-sadal, maka pendapat yang mengatakan haram tentu merupakan pendapat yang sangat kuat sekali. Ditambah lagi bahwa kadang-kadang istilah makruh yang masyhur di kalangan para ulama ussalaf, biasanya yang mereka maksudkan adalah haram. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang hal ini disebutkan oleh beliau, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, demikian pula diriwayatkan oleh Abu Dawud. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari jalur Isl bin Sufyan. Isl bin Sufyan meriwayatkan hadis ini dari Atha dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan as-sadal di dalam salat. Namun Isl bin Sufyan ini adalah perawi yang dhaif, perawi yang lemah. Bahkan dalam salah satu riwayat Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa Isl bin Sufyan ini fihi nazar. Al-Imam Al-Bukhari jika mengatakan kepada seorang perawi fihi nazar, yakni menunjukkan bahwa itu cercaan yang sangat keras dari Al-Imam Al-Bukhari. Biasanya beliau mengucapkan itu terhadap seorang yang tidak halal untuk meriwayatkan hadis darinya. Jika beliau mengatakan tentang seorang perawi fihi nazar. Secara umum para ulama melemahkan riwayatnya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafaz yang lain datang dari jalur Al-Hasan bin Zakwan dari Sulaiman Al-Ahwal dari Atha dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadal fi shalah wa ay yughatti ar-rajulu fahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua hal, yang pertama melakukan sadal dan yang kedua seseorang menutup mulutnya di dalam salat. Maka hadis ini dalam sanadnya seorang perawi yang bernama Al-Hasan bin Zakwan Abu Salamah Al-Basri, dan perawi ini adalah perawi yang dhaif. Nah, disinilah letak terjadinya perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebagian melihat bahwa hadis ini memungkinkan untuk dihasankan, saling menguatkan. Riwayat yang pertama dhaif dan riwayat Al-Hasan bin Zakwan juga dhaif, sehingga bisa saling menguatkan menjadi hasan li ghairihi. Oleh karena itu Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau berpendapat bahwa hadis ini hasan, hadis ini adalah hadis yang hasan sehingga bisa diamalkan, ya, sehingga bisa diamalkan. Maka dibangun di atas hasannya hadis ini, dan hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka pendapat yang mengatakan diharamkannya melakukan as-sadal, maka ini tentu merupakan pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Karena asal hukum larangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Adapun masalah yang kedua yang disebutkan, menutup mulut ketika salat, sebagian menyebutkan bahwa ini kebiasaan orang Majusi. Kebiasaan orang Majusi. Ada yang menyebutkan bahwa dahulu kaum muslimin pada saat mereka memakai sorban itu bahagian ekornya kadang-kadang dipakai digunakan untuk menutup mulut. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menutup mulutnya di dalam salat. Namun hadis tentang menutup mulut ini wallahu taala a'lam tidak ada penguatnya dari jalur yang lain. Sementara hadis ini di dalam sanadnya ada Al Hasan bin Zakwan dan perawi ini adalah perawi yang dhaif. Oleh karena itu hadis tentang menutup mulut di dalam salat dilemahkan oleh sebagian para ulama seperti Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, beliau lebih condong untuk melemahkan riwayat ini karena tidak ada penguat dari jalur yang lain. Namun bagi pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkannya seseorang menutup mulut di dalam salat, yang dimaksud adalah menutup mulut yang sifatnya terus-menerus. Menutup mulut yang sifatnya terus-menerus seperti misalnya menggunakan kain atau yang semisalnya. Adapun misalnya karena ada sesuatu, ya, misalnya dia dalam keadaan menguap di dalam sholat, maka dia menutup mulutnya. Atau pada saat dia akan bersin, maka dia menutup mulutnya. Maka yang demikian tidak mengapa. Yang demikian tidak mengapa. Yang dilarang atau yang dimakruhkan oleh para ulama adalah jika seseorang menutup mulutnya dan yang sifatnya terus-menerus selama dia sholat, dalam keadaan dia menutup mulutnya dengan kain dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun bagi seorang wanita, maka apabila dia mengerjakan sholat di tempat umum, dalam artian mungkin dikhawatirkan di sana ada lelaki yang bukan mahramnya, sementara dia seorang wanita yang biasa menutup wajahnya, maka tidak mengapa dia menutup wajahnya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabiyat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sedang ihram. Apabila ada para lelaki lewat, maka mereka menutupi wajah-wajah mereka dengan mengelurkan dari atas kepala mereka. Sampai di sini insyaallah taala semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.